hari itu. Walau terus teringat ditinggalkan dia yang ingin ku sempurna, perlahan aku melangkah berharap melupakan semua. Sungguh berat ku kayuhku, ingin seperti dirinya yang bisa tanpaku. Dan hari ini Tuhan menjawab doaku, dan ku diberikan kamu untuk mendampingi hidupku. Bukan sempurna yang kau perlu melengkapi itu, ampuh untuk jadikan cinta. Jadikan cinta.